Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, survei politik yang menggunakan metode stratified random sampling yang menghasilkan munculnya nama-nama tokoh yang dinilai tegas oleh publik sebagai kandidat pimpinan di masa datang, tidak bisa digeneralisir sebagai pendapat mayoritas publik di tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan tentang hasil survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas tentang metode pemilihan responden survei untuk wilayah perkotaan? Apakah harus didatangi satu persatu seperti di pedesaan? Oh, nggak bisa. Kalau di kota, ada teknik yang lebih mudah untuk memilih. Misalnya kalau kita ambil Bogor gitu, siapa yang ditarik di Bogor itu? Itu kalau unit analisa terkecilnya adalah Kabupaten Bogor atau Kota Bogor misalnya, cara yang paling gampang itu membuka daftar telepon, nomor telepon itu lalu dikocok. Kalau ada 100.000 telepon, pemilik telepon, dan ini menggunakan telepon surveinya misalnya, kita memerlukan 100 dari 100.000, berarti setiap 1.000 kita lompatin. Jadi orang nomor pertama, lalu orang nomor ke 1.001 dipilih gitu. Orang itulah yang kita telepon gitu. Nah itu yang disebut dengan stratified random sampling gitu. Jadi kesimpulannya, hasil survei ini memang tidak 99,99% mewakili aspirasi seluruh rakyat ya Pak? Sama sekali tidak bisa, itu hanya mewakili sampel yang diambil, yang ditarik gitu. Nah, contoh lagi gitu kan, kalau saya ambil misalnya sampel yang nanti punya hak pilih tahun 2014 tapi sekarang belum punya hak pilih, itu berarti kan yang umurnya 16, umurnya 15 gitu, anak SMA. Kalau saya tanya ke mereka sekarang, jangan salah loh, mereka ini pemilih pemula, pemilih pertama pada tahun 2014. Jawabannya mungkin slang yang menang gitu kan. Tapi nanti ketika dia punya hak pilih, itu berubah lagi atau besok lain lagi gitu. Dan itu nggak bisa mewakili. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.